اگر ہم دنیا میں مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں, jika kita menelaah agama-agama, sejarah agama-agama di dunia, تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے, kita dapat mengetahui کہ تقریباً دنیا کے تمام مذاہب ایسے ہیں جو قربانی مانگتے ہیں. Semua agama-agama itu meyakini kurbani, pengorbanan. ये कुर्बानी जान की भी होती है, ये कुर्बानी माल की भी होती है, ये कुर्बानी वक्त की भी होती है. Pengorbanan ada yang jiwa, harta, waktu juga. कुर्बानी के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता. Tanpa pengorbanan, keimanan tidak akan sempurna. بعض حالات میں جان کی قربانی کا مطالبہ باقی قربانیوں کی نسبت زیادہ کیا جاتا ہے. Dalam beberapa kondisi pengorbanan jiwa atau nyawa lebih bernilai tinggi dibanding dengan pengorbanan-pengorbanan lainnya. اور بعض وقتوں میں مال کی قربانی کا مطالبہ باقی دونوں قربانیوں سے زیادہ کیا جاتا ہے. Dalam beberapa kesempatan terkadang pengorbanan harta lebih baik dibanding dengan pengorbanan lainnya. اور بعض اوقات وقت کی قربانی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتی ہے. Dan terkadang juga pengorbanan waktu pada beberapa kesempatan lebih tinggi kepentingannya. یہ فیصلہ خدا کے مامورین کرتے ہیں. Keputusan ini diberikan oleh para utusan ilahi. کہ اس وقت کس قسم کی قربانی کی ضرورت ہے, yakni pada masa ini atau pada masa itu pengorbanan apa yang lebih diperlukan. Wo uske mutabik apne manne walon ko tahreek karte hain. Lantas para utusan tadi sesuai dengan itu mencanangkan suatu gerakan kepada para pengikutnya. Aur un par iman lane wale unki tahreekat par labbaik kehte hain. Dan para pengikutnya mengatakan labbaik atas gerakan-gerakan yang dicanangkan oleh para utusan itu. Koi mazhab bhi qurbani se khali nahi hai. Tidak ada satupun agama yang kosong dari pengorbanan. Purane anbiya ne bhi qurbaniyon ka mutalba kiya. Para nabi-nabi terdahulu pun mereka menuntut suatu pengorbanan dari para pengikutnya. Aur aa huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne bhi apne sahaba se qurbaniyon ka mutalba kiya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut suatu pengorbanan dari para pengikut beliau. Aapke khulafa ne bhi un qurbaniyon ke silsile ko jari rakha. Para khulafa beliau sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan hal tersebut. اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی جماعت سے قربانیوں کا مطالبہ کیا ہے. Begitu juga حضرت مسیح موعود علیہ السلام menuntut suatu pengorbanan dari para pengikut beliau. اور آپ کے خلفاء بھی وقت کی ضرورت کے مطابق جماعت سے قربانی کا مطالبہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں. Para خلفاء beliau pun sesuai dengan kondisi keadaan dan waktu menuntut suatu pengorbanan dari para pengikut beliau. ایک عجیب بات ہے, satu hal yang mengherankan, کہ جان کی قربانی بڑی قربانی ہے, bahwa pengorbanan jiwa itu merupakan pengorbanan yang besar, لیکن بالعموم لوگ جان کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. Meskipun demikian orang-orang siap untuk memberikan pengorbanan jiwa sekalipun, لیکن مال کی قربانی میں اعتراض پیدا ہوتے ہیں. Yang aneh justru ketika dituntut untuk pengorbanan harta mereka malah mengeluh, melontarkan keberatan. Aur usse bhi zyada mushkil waqt ki qurbani hai. Dan justru yang lebih sulit lagi dari menuntut pengorbanan harta adalah menuntut pengorbanan waktu. Meri baat shayad baaz doston ko ajeeb lage. Mungkin sebagian kawan di sini merasa aneh dengan apa yang saya katakan ini. Magar ye haqeeqat hai. Namun ini adalah hakikat. اور اس کی ایک وجہ بھی ہے. Dan ada satu alasan. کہ اور وجہ یہ ہے, yakni کہ جان کی قربانی صرف ایک دفعہ ہوتی ہے. Pengorbanan harta ini dituntut hanya sekali saja. جو وقتی جوش کے تحت بھی ہوتی ہے. Yang terkadang mereka jan yang dikorbanin ایک دفعہ. میں نے غلط بتایا. pengorbanan jiwa sekali saja dilakukan. Jaan ki qurbani sirf ek dafa hoti hai. Pengorbanan jiwa hanya sekali saja dilakukan seumur hidup. Aur baaz dafa ye waqti josh ke tahat bhi insaan kar deta hai. Terkadang ini bisa dilakukan oleh manusia ketika dia menggebu-gebu. Lekin maal ki qurbani aur waqt ki qurbani insaan se mustaqil mizaji ka taqaza karti hai. Namun pengorbanan harta dan waktu menuntut suatu kedawaman, kontinuitas dari manusia. Isliye ye mushkil lagti hai. Untuk itu manusia merasa sulit akan dua pengorbanan tersebut. Kisi bhi jalsa mein agar aap logon se ye kahe ki is waqt aapki jaan ki qurbani ki zarurat hai. Di dalam jalsah manapun, jika Anda mengatakan bahwa Anda membutuhkan pengorbanan jiwa, तो वो फौरन जोश में आकर सैकड़ों लोग सामने आ जाएंगे कि हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं. Maka orang dengan semangat bergejolak, ratusan orang akan hadir di hadapan Anda untuk siap mengorbankan jiwanya. लेकिन अगर उन्हीं लोगों से आप सिर्फ ये मुतालबा करें कि आप रोजाना अपने टाइम में से रोजाना हर रोज सिर्फ 10 मिनट दीन के लिए वक्फ कर दें. Tapi jika Anda mengatakan Anda meminta waktu dalam sehari ini cukup 10 menit saja Anda meluangkan waktu, तो शायद कोई एक भी सामने ना आए जो ये वादा करे कि आइंदा से मैं अपनी सारी जिंदगी में रोजाना सिर्फ 10 मिनट. Mungkin tidak ada yang mau untuk mengatakan saya seumur hidup ke depan nantinya akan mengorbankan 10 menit setiap harinya. Kyunki mustaqil mizaji bada mushkil kaam hai. Karena kontinuitas kedawaman sangat sulit. Isiliye aa Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ki ek hadis humne padhi thi. Untuk itu kita membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि खुदा ताला को ऐसी इबादत या ऐसी नेकी ज्यादा पसंद है. अल्लाह ताला menyukai suatu ibadah atau suatu amalan soleh जिसमें दवाम हो, yang di dalamnya ada kedawaman, चाहे कि वो बहुत थोड़ी हो, meskipun sedikit. तो इसलिए असल मुश्किल दवाम है, मुस्तकिल मजाजी है, जिसकी वजह से बजाहिर छोटी कुर्बानी इंसान करने के लिए मोतरिज होता है और बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है. Untuk itu yang sulit tadi adalah yang dawam, meskipun hanya sedikit saja. Dan itu biasa orang yang mengeluhkan tadi adalah untuk pengorbanan harta dan waktu, sedangkan jiwa mereka merasa mudah. आज हम इस वक्त बिल अमूम माली कुर्बानी के हवाले से बात करेंगे. Kita akan berbicara secara umum berkenaan dengan pengorbanan harta. मैंने अर्ज किया है कि ये माली कुर्बानी जमात में भी राइज है. Saya sudah sampaikan bahwa pengorbanan harta ini sudah biasa dilakukan dalam jemaat. लेकिन इसकी बुनियाद हमें आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दौर से ही मिलेगी. Namun pondasinya kita akan dapat sejak zaman Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. क्योंकि अहमदियत इस्लाम से हटकर कोई और चीज नहीं है. Karena Ahmadiyat tidaklah merupakan suatu hal yang terpisah dari Islam. यही हकीकी इस्लाम है. Ahmadiyah inilah yang merupakan Islam hakiki. चुनाचे जब हम माली कुर्बानी के हवाले से कुरान करीम में देखते हैं, sebagaimana jika kita menelaah dalam Quran Karim berkenaan dengan pengorbanan harta, तो हमें बहुत से इरशादात मिलते हैं कि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि ऐ मोमिनो अल्लाह की राह में खर्च करो. Untuk itu kita akan banyak sekali menemukan perintah dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran Karim yang menyatakan, wahai orang mukmin, belanjakanlah harta di jalan Allah Ta'ala. Balke Quran Karim ke bilkul shuru mein hi farmaya. Bahkan pada permulaan Quran Karim pun Allah Ta'ala berfirman, ke mutqiyon ki nishaniyon mein se ek nishani ye hai. Satu ciri orang-orang mutaki salah satunya adalah, wa mimma razaqnahum yunfikun, ke jo kuch humne unko ata kiya hai usme se wo kharch karte hain. Jadi apapun yang kami rezekikan kepada mereka, mereka belanjakan sebagiannya. इसी तरह एक और मौके पर अल्लाह ताला फरमाता है, dalam satu kesempatan lain Allah Taala berfirman, कि जो शख्स अल्लाह की राह में खर्च करता है, orang yang membelanjakan di jalan Allah Taala, उसकी मिसाल उस दाने जैसी है, permisalannya seperti biji, جو زمین میں بویا جاتا ہے yang ditanam di tanah اور اس سے 70 گنا یا بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ دانا واپس ملتا ہے dan dia mendapatkan balik 70 lipat atau lebih dari itu. اسی طرح مختلف حوالوں سے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسان کو انفاق فی صلہ کی ترغیب دلائی ہے. Untuk itu dalam berbagai nada Allah Ta'ala menekankan berkenaan dengan pentingnya infak fi sabilillah. Jemaat میں دو قسم کے چندے رائج ہیں. Di dalam jemaat ini ada dua jenis canda. ایک لازمی چندہ جات ہیں, دوسرے توئی چندہ جات ہیں. Pertama adalah candah lazim, yang kedua candah sukarela. Dono hi ah Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam se sabit hain. Kedua dua candah tersebut terbukti dasarnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ke jo lazmi candah jat hain Hazur wo bhi liya karte the aur toi candah jat bhi liya karte the. Yani Hazur sallallahu alaihi wasallam biasa mengambil candah wajib dari para sahabat, begitu juga candah sukarela. Agar aap sochein to aapko bhi aisi bahut si misalein yaad aa jayengi. Jika Anda memikirkan, pasti Anda pun akan mendapatkan banyak contoh akan hal itu. Maslan lazmi chanda ki sabse badi misal. Misalnya contoh yang paling besar dalam chanda yang wajib adalah wo zakat hai. Zakat jo aaj bhi raij hai, yang sampai sekarang kita biasa bayarkan. Jiska hukum khud Khuda Taala ne diya, yang perintahnya langsung diberikan oleh Allah Taala. Lekin zakat ke ilawa aa Hazur sallallahu alaihi wa sallam baz zakat baz toi chande bhi liya karte the. Namun selain zakat, Rasulullah SAW biasa memberikan candah-candah lain yang sukarela sifatnya. Aur uski misalein bhi aapke ilm mein hongi. Dan saya yakin Anda pun tahu contohnya. Maslan ek riwayat mein zikr milta hai. Misalnya dalam satu riwayat dikisahkan ke Eid ke baad aa Hazur Sallallahu Alaihi Wasallam ne ek jagah chadar bichha di. Setelah Eid Rasulullah SAW menggelarkan cadar aur logon se tahreek ki ke is waqt zarurat hai wo apna maal pesh kare, dan menggerakkan orang-orang Islam pada saat itu bahwa saat ini tengah diperlukan harta, persembahkanlah harta kalian. Chunache jiske paas jo tha usne pesh kiya. Untuk setelah itu seberapa pun yang dimiliki, yang diberikan oleh para sahabat saat itu, mereka persembahkan. Ek hadis mein zikr milta hai ke ek aur mauka par Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne ye tehreek ki. Ada juga hadis lain bahwa dalam satu kesempatan Rasulullah SAW pernah menggerakkan to masturat ne apne zewar utar kar pesh kar diye, kaum ibu mereka membuka perhiasan-perhiasan mereka dan dipersembahkan. اسی طرح مختلف جنگوں کے موقع پر بھی حضور یہ تحریک فرمایا کرتے. Begitu juga di dalam beberapa kesempatan peperangan Huzur mencanangkan hal tersebut. اور لوگ جو بھی ہوتا وہ پیش کر دیتے. Dan apapun yang orang-orang miliki mereka persembahkan. یہ سب توئی چندوں کی مثالیں ہیں. Ini semua contoh dari canda sukarela. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ. Ada lagi kisah lain jo achhi tarah aapke zehnon mein mustahzar hoga, yang telah ingat tuan-tuan pun dengan baik, ke ek dafa Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne chanda ki tahreek ki. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencanangkan suatu chanda. Hazrat Abu Bakar صدیق اور حضرت عمر فاروق اور باقی صحابہ بھی اس وقت موجود تھے. ساتھ itu حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق dan sahabat-sahabat lain pun ada pada saat itu. سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. Semua pergi ke rumah masing-masing. حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر حاضر ہو گئے. حضرت عمر datang dengan mempersembahkan setengah dari harta beliau اور حضور کی خدمت میں پیش کیا. Lalu dipersembahkan kepada Huzur. راستے میں وہ یہ سوچتے آ رہے تھے. Di jalan beliau berfikir کہ حضرت ابو بکر ہمیشہ مجھ سے قربانی میں آگے نکل جاتے ہیں. حضرت ابو بکر senantiasa lebih depan dariku dalam hal pengorbanan. آج تو میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر جا رہا ہوں. Pada hari ini aku akan mempersembahkan setengah dari hartaku. آج تو میں ضرور آپ سے سبقت لے جاؤں گا. Hari ini pasti aku akan lebih unggul daripada Abu Bakar. لیکن جب آپ مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. Tapi ketika beliau datang ke hadapan Rasulullah dan menyerahkan setengah hartanya. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں. تاؤنیا حضرت ابو بکر mempersembahkan seluruh harta kekayaan beliau kepada Rasulullah. حضرت عمر بے اختیار کہہ اٹھے کہ میں اس بوڑھے سے آگے نہیں نکل سکتا. حضرت عمر secara spontan mengatakan saya tidak bisa lebih unggul daripada orang tua ini. اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا, Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم pernah bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, کہ اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ آئے ہو؟ Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumah? آپ نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا. Beliau menjawab dengan indah, کہ یا رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ آیا ہوں. Aku tinggalkan nama Allah dan Rasulnya di rumahku. اس کے علاوہ بھی کئی واقعات ایسے ہیں. Selain itu juga banyak lagi kisah-kisah. کہ حضور تحریک کرتے اور صحابہ اس پر لبائک کہتے. حضور mencanangkan dan sahabat mengatakan labbaik. مکہ میں قحط پڑا. Di Mekah pernah terjadi paceklik. حضور مدینہ میں تھے. حضور sedang di Madinah. حضور نے تحریک کی. حضور mencanangkan. چنانچہ صحابہ نے مدد کی, خاص طور پر حضرت عثمان نے. حضرت پر صحابہ خصوصی حضرت عثمان. تو آپ نے وہ مال مکہ کو بھجوا دیا. Beliau mengirimkan harta beliau ke Mekah. اسی طرح ایک موقع پر ایک کنواں تھا جہاں سے مسلمان بھی پانی لیا کرتے تھے اور مشرکین بھی پانی لیا کرتے تھے. Suatu ketika ada sebuah sumur yang biasa digunakan oleh kaum muslim dan kaum musyrik. مشرکین نے اس پر پابندی لگا دی کہ مسلمان یہاں سے پانی نہیں لے سکتے. Kaum musyrikin melarang kepada orang-orang muslim untuk mengambil air di sumur itu. حضور نے اس کے لیے چندہ کی تحریک کی. حضور mencanangkan suatu gerakan چندہ. حضرت عثمان نے وہ کنواں مشرک سے خرید کر, حضرت عثمان membeli sumur itu dari musyrik, مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا, dan diwakafkan untuk umat Islam. یہ ساری مثالیں توئی چندہ جات کی ہیں اور لازمی چندہ جات کی ہیں. Ini semua permisalan adalah canda sukarela dan canda wajib. اسی طرح فطرانہ بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں لوگ ادا کیا کرتے تھے. Begitu juga fitranah biasa dibayarkan oleh orang-orang pada zaman Rasulullah. خدا تعالیٰ کے متعلق آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم pernah bersabda, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ برفرمان, اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر. اے ابن آدم تو میری راہ میں خرچ کر. وہائے anak Adam, belanjakanlah di jalanku, تجھ پر خرچ کیا جائے گا. Akan di jalan dibelanjakan kepada engkau, atas engkau. تو بعض لوگ جماعت پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت مختلف چندے عائد کر دیتی ہے. Sebagian orang penentang mereka melontarkan keberatan bahwa di jemaat Ahmadiyah ini begitu banyak dicanangkan program canda. تو یہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے پیش کی ہیں. Kenapa saya sampaikan contoh-contoh tadi kepada anda? کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق یہ تھا کہ حضور بھی بعض لازمی چندے مقرر فرماتے تھے اور بعض توئی چندے وصول کیا کرتے تھے. Karena sunnah Rasul pun seperti itu. Rasul biasa mencanangkan candah yang sifatnya wajib dan candah yang sifatnya sukarela juga. اس لیے اگر آج مالی تحریکات ہوتی ہیں, untuk itu jika ada gerakan untuk mengumpulkan harta pada masa ini, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. Bukanlah hal baru sebetulnya. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام برسبدہ, اسلام کا زندہ ہونا تم سے ایک فدیہ مانگتا ہے. Kehidupan Islam menuntut suatu fidyah dari kalian. وہ کیا ہے؟ Apa itu fidyah? وہ تمہارا اسی راہ میں مرنا. Kematian kalian di jalan ini. یعنی اسلام کا زندہ ہونا تمہارا فدیہ مانگتا ہے, اور وہ فدیہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی جان کی بھی قربانی کریں اور اپنے مال کی بھی قربانی کریں. یعنی kehidupan Islam menuntut pengorbanan dari kita, yakni kita bisa mengorbankan jiwa di jalan Allah Ta'ala, bisa mengorbankan harta di jalan Allah Ta'ala. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی جماعت سے قربانیوں کا مطالبہ کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام pun menuntut suatu pengorbanan dari para anggota beliau. چنانچہ حضور نے فتح اسلام میں یہ تحریر فرمایا ہے. حضور dalam buku Fatah Islam telah menulis, کہ اس زمانہ میں کیا کیا کام ہیں جو حضور اکیلے کر رہے ہیں. Apa saja pekerjaan yang حضور lakukan sendiri. حضور نے فرمایا کہ جو الہی کارخانہ میرے سپرد ہوا ہے, جو کام کر لیں, کام pekerjaan yang dibebankan kepadaku oleh Allah Ta'ala, اس کی پانچ شاخیں ہیں. شاخیں, شاخیں پانچ حصے ہیں. Memiliki lima cabang. ایک تالیف و تصنیف کا حصہ ہے. پرتاما تالیف و تصنیف یعنی پدولیسان بکو. اشتہارات ہیں. سلباران. مکتوبات ہیں. مکتوبات. مہمانوں کے لیے لنگر خانہ ہے. لنگر خانہ انتو پرا تامو. اور جماعت ہے. دن جماعت. یہ تمام کام جو ہیں وہ مالی قربانی کو چاہتے ہیں. سموہ پکرجان انی منتوت ستو پنگربانن ہرتا. حضور نے فرمایا کہ ایک لمبے عرصہ سے یہ کام میں اکیلا خود کر رہا ہوں. حضور bersabda sudah sejak lama aku melakukan pekerjaan ini sendiri. لیکن میری استطاعت بھی محدود ہے. Namun keistitaatan aku pun terbatas kemampuanku. اور اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس ثواب میں حصہ پاؤ. Dalam hal ini aku menghendaki supaya kalian pun mengambil bagian dalam ganjaran ini. کیونکہ ایمان مالی قربانی کو بھی چاہتا ہے. Karena keimanan menuntut suatu pengorbanan harta juga. حضور نے فرمایا بخل اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. حضور bersabda kebakhilan dan iman tidak mungkin menyatu di dalam hati. اس لیے میں تحریک کرتا ہوں کہ ان کاموں کے لیے جو اسلام کی اشاعت کے لیے جاری ہیں. Untuk itu aku menggerakkan bahwa isyaat yang diperlukan untuk pekerjaan ini. آئندہ سے ہر شخص خود اپنے پر یہ فرض کر لے. Di masa yang akan datang setiap orang harus mewajibkan kepada dirinya sendiri کہ وہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ چندہ ضرور دیا کرے گا. یعنی setiap bulan dia harus sekurang-kurangnya memberikan sesuatu kepada. حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے اس وقت حضور نے شرح مقرر نہیں فرمائی. Pada saat itu حضور tidak menentukan syarahnya. حضور نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہتا, ابتدا میں جو تم دینا چاہتے ہو اپنے لیے خود مقرر کرو. حضور bersabda saya tidak akan katakan apapun, apapun yang kalian ingin berikan kepada jemaat ini silakan berikan. چاہے ایک دھیلا ہی دو. کیا ہوتا ہے دھیلا؟ سب سے کم تر کرنسی جو ہے وہ ہے چھوٹی کرنسی جو ہے. Meskipun satu dela yaitu satu mata uang yang paling rendah nilainya. Meskipun satu sen misalnya. لیکن قربانی ضرور کرو. Tapi pengorbanan tetap harus kalian lakukan. اس پر حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اپنا نمونہ آپ ہے. Dalam hal ini contoh pengorbanan yang dipersembahkan oleh حضور pertama sangat luar biasa. آپ نے تحریر کیا. Beliau menulis کہ حضور مجھے موقع دیا جائے کہ میں یہ تمام اخراجات اٹھا لوں. حضور berikan saya kesempatan untuk menanggung semua pengeluaran ini. اور جو کچھ میرے پاس ہے میں آپ کے قدموں میں لٹا دوں. Dan apapun yang aku miliki aku akan persembahkan di hadapan kaki حضور. اگر قبول کر لیں تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے مقصد کو پا گیا. Jika حضور menerima hal ini maka aku menganggap yang menjadi tujuan ini telah terpenuhi. اور میں کامیاب ہو گیا. Dan aku telah lulus berhasil. حضرت خلیفۃ المسیح اول کا یہ خط کتاب فتح اسلام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شامل کیا ہے. Itu dalam bentuk surat dan fatah Islam. جی. Dan surat tadi dicantumkan di dalam buku Fatah Islam juga. کہ یہ نمونے ہیں جو ہماری جماعت کو پیش کرنے چاہیے. Inilah suri teladan yang harus dilakukan juga oleh para ahmadi lainnya. حضور نے فرمایا کہ بے شک مولوی صاحب اپنا تمام روپیہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. حضور bersabda tentu مولوی tidak diragukan lagi مولوی صاحب siap untuk memberikan seluruh hartanya untuk jemaat ini. اور میں جانتا ہوں کہ وہ دینے کے لیے واقعتاً تیار ہیں. Dan saya tahu bahwa beliau memang betul-betul siap untuk menyerahkan semuanya. اور وہ اس سے پہلے بھی بہت قربانی کر چکے ہیں. Dan sebelum ini pun beliau telah memberikan banyak pengorbanan. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ساری جماعت اس میں سے حصہ لے. Tapi saya menghendaki supaya seluruh jemaat harus mengambil bagian dalam keberkatan ini. اور ساری جماعت اپنی زندگی کے سامان پیدا کرے. Dan seluruh jemaat harus ciptakan sarana untuk kehidupannya masing-masing. Ye chanda aam ki ibtida thi. Ini adalah permulaan chanda aam. Pehli dafa jo jamaat mein lazmi chanda liya gaya zakat ke ilawa ye uski ibtida thi. Inilah permulaan dari chanda wajib yang pertama dalam jemaat setelah zakat. Iske saath hi huzur ne اسی کتاب فتح اسلام میں یہ بھی فرمایا ہے. Bersamaan dengan itu حضور pun bersabda di dalam buku Fatah Islam کہ ہر مہینہ جو کچھ تم اپنے لیے مقرر کرو گے, یعنی berapapun yang kalian tentukan untuk kalian bayarkan setiap bulannya, اس کے ساتھ ہی اگر تم یکمشت کوئی رقم بھجوانا چاہو تو وہ بھی بھجوا سکتے ہو. Jika kalian ingin membayarkan sesuatu secara cash spontan silakan. یہ توئی قربانی کی طرف اشارہ تھا. Ini mengisyarahkan kepada pengorbanan yang sifatnya sukarela. کہ لازمی چندہ تو ہر مہینے تم نے دینا ہی دینا ہے. یعنی چندہ لازمی atau wajib setiap bulannya kalian harus berikan. اس کے علاوہ تم توئی چندے بھی دے سکتے ہو. Selain itu pun kalian bisa memberikan چندہ sukarela. چنانچہ یہ سلسلہ یہاں سے جاری ہوا. Dimulailah dari itu mata rantai. اور آج تک جاری ہے. Dan berlangsung sampai hari ini. اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کچھ اور چندہ جات بھی مقرر فرمائے. Setelah itu حضرت مسیح موعود علیہ السلام di dalam kehidupan beliau menetapkan candah-candah yang lainnya? Jisme candah jalsa salana hai. Candah jalsa salana contohnya? Phir iske baad 1905 mein huzur ne wasiyat ka nizam jari farmaya. Lalu pada tahun 05 huzur menetapkan nizam al-wasiyat juga? To chanda aam ki bajaye jo log wasiyat karte hain wo hissa aamad aur hissa jayadad ada karne lage. Orang yang berwasiat mereka sudah mulai membayarkan chanda. Iski syarah bhi Hazrat Aqdas Masih Maud Rasulullah ne khud muqarrar farma di. Syarah pun besarannya pun ditetapkan oleh Masih Maud alaihi salam untuk al-wasiat ini. Hazur ne farmaya ki kam az kam apni aamad ka aur apni jayadad ka 10th hissa is maqsad ke liye wo pesh kare. Hazur bersabda sekurang-kurangnya dari penghasilan dan dari jayadad harta 1/10. Aur zyada se zyada 1/3 hissa is raah mein pesh kiya ja sakta hai. Sebanyak-banyaknya 1/3. Iske baad aahista-aahista chanda aam ki syarah badhni shuru hui. Setelah itu syarah untuk chanda aam mulai meningkat. Dhele se ye paison mein aaya. Yang mulai tadi dari dhela, dari sen misalnya, naik ke rupiah misalnya. Paison se ye aano mein aaya. Aano se phir rupiyon mein bada aahista-aahista ye mukhtalif currencies thi, ye badhti chali gayi. Dari paise ke aana, terus dari aana ke rupees. اور بالآخر حضرت مسلم اعوذ باللہ کے زمانے میں باقاعدہ اس کی شرح مقرر کر دی گئی pada akhirnya pada zaman huzur kedua syarahnya ditetapkan secara resmi کہ ضرور اپنی آمد کا 16th حصہ پیش کیا جائے yakni mempersembahkan 1/16 dari penghasilan حضرت خلیفۃ المسیح اول کے خلافت کے دور میں pada masa kekhalifahan pertama بیت المال کا باقاعدہ شعبہ قائم کر دیا گیا didirikan secara resmi Baitul Mal Mal taake tamam chanda jat ka alag alag hisab rakha ja sake supaya seluruh chanda-chanda tadi dibuatkan hisabnya secara terpisah-pisah phir Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala Anhu ne kuch aur chanda jat jari kiye lalu Hazrat Muslim Maud mencanangkan lagi chanda-chanda lainnya Hazur ne Tahreek-e-Jadid ki ibtida ki Huzur memulai candah tahrik jadid. Huzur ne waqfe jadid ki tahrik farmayi. Waqfe jadid juga. Phir Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahimahullah ne kuch tahrikat farmayi. Lalu huzur ketiga pun mencanangkan satu gerakan-gerakan. Huzur ne Nusrat Jahan ki skim jari farmayi. Huzur mencanangkan skim Nusrat Jahan Begum. Phir Nusrat Jahan Begum ni Nusrat Jahan skim hai. Nusrat Jahan skim sorry. پھر حضرت خلیفۃ المسیح رب رحمہ اللہ نے بھی کچھ تحریکات فرمائیں لالو حضور کا امپات پن منچانکان ببراپا گراکان جس میں حضور نے امانت فنڈ امانت تربیت فنڈ کا آغاز فرمایا امانت تربیت فنڈ یہ ایم ٹی اے کے لیے چندہ استعمال ہوتا ہے چندہ یعنی انتک ایم ٹی اے اس کے علاوہ حضور نے مریم شادی فنڈ کا اجرا فرمایا حضور کا امپات پن منچانکان مریم شادی فنڈ یتامہ فنڈ کا آغاز فرمایا یتامہ فنڈ بلال فنڈ کا قیام کیا بلال فن یتامہ فن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یتیم بچوں کی کفالت کے لیے بنایا گیا dari nama yatama fund itu jelas bahwa untuk pemeliharaan anak-anak yatim Maryam Shadi Fund aisi gareeb bachiyan ki shaadi ke liye banaya gaya jinke ikhrajat unke walidain nahi utha sakte Maryam Shadi Fund adalah untuk anak-anak ahmadi perempuan yang miskin yang tidak mampu orang tuanya untuk membiayai Bilal Fund jo hai wo shuhada ki familyon ki imdad ke liye banaya gaya Bilal Fund adalah untuk menolong keluarga yang ditinggalkan oleh syuhada isi tarah biyutu zikr ke qiyam masajid ke qiyam ke liye ek fund qaim kiya gaya ada fund juga dana yang didirikan untuk membangunkan masjid-masjid isi tarah Hazrat Khalifatul Masih Rabb Rahmahullah ne biyutul hamd ki ek scheme jari farmayi huzur keempat juga mencanangkan biyutul hamd scheme کہ تاکہ ایسے لوگ جو اپنے گھر نہیں بنا سکتے غریب لوگ ہیں احمدیوں میں وہ ان گھروں میں ان کے لیے گھر بنائے جائیں supaya orang ahmadi yang tidak mampu untuk membuat rumah dibuatkan rumah-rumah untuk mereka پھر امداد گندم کی ایک مد ہے lalu bantuan gandum پھر امداد طلبہ کی ایک مد ہے bantuan untuk para siswa پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے ہی صدقات مستقل چلے آ رہے ہیں sejak dari zaman Rasulullah SAW sedekah ini terus berlanjut sampai sekarang یہ صدقات باقی چندہ جات کے علاوہ ہیں sedekah ini adalah selain dari candah-candah lainnya इसके अलावा फिर हज़रत खलीफ़तुल मसीह खामिस सैयदुल्लाह बिन नसर अल अज़ीज़ ने कुछ चंदायात का आगाज़ फरमाया। हुज़ूर कलीमा जुगा ममुलाई चंदा चंदा यंग बारू। हुज़ूर ने ताहिर फाउंडेशन का क़याम फरमाया और उसके लिए चंदे की अपील की। हुज़ूर मनचनाकन मंदिरिकन ताहिर फाउंडेशन दन उन्तु कितु पुन दी चनाकन चंदा। अल-फज़ल इंटरनेशनल के लिए चंदे की तहरीक की। दी ग्राकन चंदा उन्तु अल-फज़ल इंटरनेशनल। रिव्यू ऑफ रिलीजन्स एक जमात का रिसाला है, उसके लिए चंदा की तहरीक फरमाई। मनचनाकन चंदा जुगा उन्तु रिसाला दिलम जमात इनी रिव्यू ऑफ रिलीजन। जमात में मरीजों की इमदाद के लिए भी एक मद कायम है। अदा गलंगन दाना जुगा उन्तु orang-orang yang sakit। इसके अलावा बैतुल फुतूह जब बनाई गई तो उसके लिए चंदे की तहरीक की गई। लालू ketika बैतुल फुतूह didirikan untuk itu pun diperlukan चंदा। कादियान के गेस्ट हाउसेस और दरवेशान के लिए भी चंदा की तहरीक मौजूद है। untuk guest house कादियान juga dan untuk para darweshan। ये तमाम चंदा जात जमात में मौजूद हैं। semua चंदा ini ada dalam jemaat। कुछ चंदा जात लाजमी हैं और कुछ चंदा जात तो ही हैं। सबागियानya चंदा वाजिब dan sebagiannya चंदा सुकारेला। इसके अलावा हर जैली तंजीम का अपना चंदा है, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था। selain itu ada juga चंदा badan-badan yang saya jelaskan kemarin। लेकिन असल बुनियाद आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ही है। tapi pokok dasarnya adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। ke huzur ka bhi ye tareeq tha। bahwa cara-cara itu juga lah yang digunakan oleh huzur sallallahu alaihi wasallam। ke huzur apne sahaba se qurbani ka mutalba kiya karte yani huzur menuntut pengorbanan dari para sahabat beliau। aur ye dono qisam ki qurbaniyan hoti thi। dan pengorbanan apa saja yakni kedua jenis pengorbanan tadi lazmi bhi aur toi bhi wajib dan sukarela juga। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है। अल्लाह ताला बरफरमान दिलाम कुरान करीम। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। के ऐ मोमिनो तुम हकीकी नेकी को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक तुम उसमें से खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। कलियन कलिकली tidak akan mencapai kebaikan yang hakiki sebelum kalian memberikan apa yang kalian cintai। एक इंसान को अपनी जिंदगी में क्या चीजें महबूब होती हैं। apa yang dicintai oleh seorang manusia di dalam kehidupannya। उसका माल है, हर्तानिया, उसकी जान है, जीवानिया, उसकी औलाद है, अनाकनाकनिया, उसका वक्त है, वक्तुनिया, उसकी जायदाद है, हर्ता का काया अन्य। ये तमाम कुर्बानियों का मतालबा हमसे जमात करती है। इनी समुआ यंग दितुंतुत ओलेह जमात दरी किता। और इनी कुर्बानियों का मतालबा खुदा ताला ने आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सहाबा के सामने रखा था। dan tuntutan ini pula lah yang ditetapkan oleh Allah Taala kepada sahabat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। ये खुदा का खास फजल है। ini merupakan fazl Allah Taala yang khas। कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ जमात अहमदिया ही है जो सही रंग में कुर्बानियां पेश कर रही है। saat ini jemaat Ahmadiyah lah yang melakukan pengorbanan secara sahih di dunia ini। और बाहसियत जमात पेश कर रही है। dan menyerahkan pengorbanan itu sebagai statusnya sebagai jemaat। हो सकता है कि इंफरादी तौर पर कोई शख्स अपने तौर पर कुर्बानी कर रहा हो। mungkin saja di luar sana ada orang yang secara pribadi individu membayarkan pengorbanan juga। हो सकता है कि अहमदियों से ज्यादा भी कर रहा हो। mungkin saja individu tadi membayarkan pengorbanannya lebih dari para ahmadi। लेकिन वो उनकी इंफरादी कुर्बानियां होंगी। tapi itu dilakukan infiradi individu mereka। जमाती कुर्बानियां सिर्फ जमात अहमदिया बजा ला रही है। namun pengorbanan yang sifatnya jemaat hanya jemaat Ahmadiyah yang melakukan itu। ये खुदा का फजल है। ini merupakan karunia ilahi। और जैसा कि आप जानते हैं sebagaimana yang tuan-tuan ketahui कि इंफरादी कुर्बानी या इंफरादी नमाज का वो फायदा और वो अहमियत और वो सवाब नहीं हो सकता जो इज्तिमाई का होता है। pengorbanan atau salat pengorbanan individu ataupun salat secara munfarid individu tidak bisa sebanding dengan salat yang sifatnya berjamaah nilainya। Allah taala hamein taufeeq de। semoga Allah taala memberikan taufeeq kepada kita ke hum khalifatul masih ki taraf se uthne wali har awaz par labbaik kehne wale hon। supaya kita dapat senantiasa labbaik atas suara perintah dari khalifatul masih kepada kita। aur is awaz par na sirf khud labbaik kehne wale hon dan atas suara perintah itu tidak hanya kita sendiri yang mengatakan labbaik balki is awaz ko aage pahunchane wale bhi hon। semoga kita pun menjadi orang yang menjadi sarana menyampaikan kepada orang lain। Allah taala hame iski taufeeq ata farmaye। semoga Allah memberikan taufeeq kepada kita semua। jazakumullah जज़ाकुम अल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.